Tolong terangkan hadis tentang sholat witir. Jelaskan cara mengerjakannya menurut mazhab Syafi'i. Sholat witir itu cara melaksanakannya bisa 3 rakaat 1 salam tanpa tasyahud awal supaya tak sama dengan fardu maghrib. Bisa lagi caranya 2 rakaat tambah 1. Yang 2 rakaat itu namanya syafa', yang 1 itu namanya witir. Wal fajri walayalin asyri wasyafi wal watri. Syafa' genap, tapi dia masih sepaket. Masjid di daerah lain 3 rakaat 1 salam. Masjid Raya, Masjid An-Nur 2 rakaat salam, tegak lagi 1 rakaat salam. Dua-duanya sunnah. Sudah saya bahas dalam buku 30 fatwa seputar Ramadan. Buku cetaknya ada, di Play Store ada. 5 tahun yang lalu buku itu sudah dicetak. Kemana aja selama ini? Bacalah. Saya ulang balik. 3 rakaat 1 salam tak pakai tasyahud. 2 rakaat salam tambah 1 salam. Mazhab Syafi'i pakai yang mana? Afdal yang 2-1. Mengapa yang 2-1 itu afdal? Iftitahnya 2 kali, tasyahudnya 2 kali, salamnya 2 kali. Makin banyak amalnya, makin banyak pahalanya. Dua-duanya sunnah, tak ada yang bid'ah. Ijazahkan hadis. Ijazah apa ini? Mohon diijazahkan pada saya dan tuan-tuan dan puan-puan yang hadir. Saya ijazahkan buku 37 masalah populer, buku 33 fatwa seputar kurban, buku 30 fatwa seputar Ramadan, buku 99 tanya jawab salat. Ijazatan ammah kepada semua yang hadir malam. Qabiltu. Kalau ada orang ngasih ijazah, qabiltu, aku terima. Sama macam akad nikah, qabiltu, aku terima. Apakah sah salat tanpa azan? Beli buku fikih Islam Sulaiman Rashid, 40.000, tipis. Sulaiman Rashid dari Lampung dapat gelar ijazah dari Al-Azhar tahun 1935, 10 tahun sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Fikih Syafi'i asli. Apa kata Buya Hamka ketika membaca fikih Islam Sulaiman Rashid di Yogyakarta? Andailah aku menulis, belum tentu bahasanya seindah ini, diakui Buya Hamka. Itu buku dasar supaya tahu mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat muakkad. Azan itu tidak masuk rukun, syarat, wajib salat. Tak masuk rukun, tak masuk syarat, tak masuk wajib. Tapi azan dikumandangkan untuk menunjukkan masuk waktu dan memanggil orang salat. Guna azan itu 2. Pertama, ngasih tahu orang sekeliling waktu sudah masuk. Yang kedua, marilah sembahyang. Maka dipanggillah dengan azan. Jadi kalau ada masjid tak mengumandangkan azan, maka dia tidak menyenggarakan syiar Islam. Karena azan itu syiar, menunjukkan kebesaran Allah, mengabdikan diri pada agama Allah. Tapi sholatnya tetap sah, karena tak, bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Karena kejadian bapak lagi tempat tinggal saya, karena tak berapa menit azan, telat beberapa menit azan, tapi iqamat masih ada sekitar 4 menit. Kalau waktu sudah lewat, dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab, saya menterjemahnya beberapa juz. Kalau waktu sudah lewat, tidak lagi dianjurkan azan. Karena orang yang sudah sholat nanti menyangka sholatnya belum masuk waktu. Kalau sudah lewat waktu, tak lagi disyariatkan azan. Karena orang yang sudah sholat waktu awal tadi masuk, bagi yang dia tak punya kalender, tak punya jam, dia sangka, oh kalau gitu aku tadi sholat belum masuk waktu. Tapi zaman sekarang tak apa-apa. Karena semua orang sudah tahu bahwa waktu zuhur di Pekanbaru, waktu isya jam 7.30. Habis itu jam 9 azan orang. Orang sudah tahu, oh itu mungkin tadi ada pengajian. Untuk ngasih tahu bahwa ada sholat isya lagi bagi yang belum sholat isya. Mohon di akhir majlis saya minta didoakan buat orang tua, terutama buat ibu, mak saya, agar diangkat penyakitnya. Insya Allah di akhir majlis kita berdoa supaya kita sehat bisa melaksanakan puasa Ramadan insya Allah. Bagaimana kita bisa selalu istiqamah dalam menuntut ilmu? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa maknanya? La ilaha illallah diawali dengan fa'lam, berilmu dulu. Wujud, idam, baqa, mukhalafatul awadis, yamuhu binafsi wahdaniya, qudrat iradat ilmun ayat sama' basar kalam. Berilmu dulu tentang la ilaha illallah. Tidak sah amal kalau tak ada ilmu. Man ahdatha, siapa yang membuat-buat amal. Laisa alaihi amruna, yang bukan diajarkan Nabi, tak ada ilmunya. Fahuwa raddun, maka amal itu mardud, tak diterima Allah. Ayah saya dulu bekerja di toko emas. Dulu dia sering membuat perhiasan bentuk salib. Kini dia masih bekerja di sana, tapi di bagian yang lain. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Jangan bekerja di tempat yang terkait dengan ibadah, ritual. Bekerja di tempat non-muslim boleh. Mana dalilnya? Sayyidina Ali mengambil upah menimba air di rumah orang Yahudi. Nabi tak melarang. Mengambil nimba air, dikasih upah untuk makan, boleh. Karena tak ada terkait dengan agama. Tapi kalau terkait dengan ritual agama, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Teman saya pinjam uang saya, memberikan jaminan nilainya lebih besar dari pinjaman, dan berjanji akan membayar dalam 3 bulan. Seandainya tidak membayar dalam waktu 3 bulan, maka jaminannya untuk saya. Bagaimana hukumnya? Ambillah. Walaupun lebih, kan sudah tadi di awal, bukan riba itu. Riba itu pinjaman berlebih. Ini bukan pinjaman, ini namanya jaminan. Dhamin. Ini kukasih engkau. Nanti kalau kau tak bayar, ambillah tapi seharga pinjaman. Lalu engkau ambil lebih, haram. Tapi kalau kita nanti sampai 3 bulan tak kubayar, ambil semuanya. Maka tidak riba, ambillah semuanya. Nah, ini tentang masalah barang yang dijadikan sebagai rahan, gadai. Bukan hutang yang dibayar lebih. Nah, dipahami akadnya baik-baik. Yang menyebabkan dia halal dengan haram bukan lebihnya, tapi akadnya. Akadnya apakah akad jual beli, apakah akad dain pinjam meminjam, apakah akad gadai menggadai. Ala hadzihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha menyembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang mencukupkan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang menunaikan janji. Ishfi maradana, sembuhkan saudara kami yang sakit ya Allah. Shifaan ajilan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak akan kumat untuk selamanya. Allahumma rizuqna imaman adilah, berikan kami pemimpin-pemimpin yang adil ya Allah. La tusallit alaina bidhunubina man la yaqafuka wa la yarhamuna. Jangan kau angkat orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala' wal waba' wal fahsya' wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan negeri kami dari malapetaka bencana riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar ya Allah.